agar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlalai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlalai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Bermusim kita bersama menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu. Dalam kenangan indah simpanlah sandaku rawan. Andainya kau kerinduan, itulah jadi pengawal. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku semai kau abaikan. Hanya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati ini, ku juga bersimpati. Hancurnya harapanku, maafkan saya. Kasihmu kita bersama menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu. Kasihku semai kau abaikan. Hanya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati ini, ku juga bersimpati. Hancurnya harapanku, maafkan saya. Kasihmu yang itulah alasanmu, pergilah sayang. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Thank you.